Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Kaum muslimin, para pemirsa yang kami hormati, kita akan kembali melanjutkan kajian pengantar ilmu waris, dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-hajbu. Ini berarti tentang seorang ahli waris menghalangi ahli waris yang lain. Ini adalah perbuatannya, sedangkan kalau pelakunya yang menghalangi disebut hajib. Ini penghalang. Sedangkan yang dihalangi disebut mahjub. Yang dihalangi disebut mahjub, yang terhalang. Kenapa ada penghalang dan terhalang seperti ini? Karena kedekatan ahli waris dengan mayit itu bertingkat. Yang dekat dia bisa menghalangi yang jauh, dan sekelompok ahli waris bisa menghalangi ahli waris yang lebih jauh. Karena ada kaidah seperti itulah, maka dalam pembagian waris penghalang dan terhalang seperti ini. Kemarin sudah kita bahas ada 15 ahli waris dari kalangan lelaki dan 10 ahli waris dari perempuan. Jadi yang kita sebutkan 15 dan 10 itu adalah total nama atau total ahli waris yang dia berpeluang untuk mendapatkan warisan. Tapi kalau mereka berkumpul semuanya, nggak dapat. Tidak semuanya dapat ya. Ada yang dapat, ada yang tidak. Kenapa? Karena ada yang terhalangi dan ada yang menjadi penghalangnya. Ada hajib dan ada mahjub. Baik. Sekarang kita akan lihat pembagian hajib dulu, pembagian halangan. Jadi penghalang itu dibagi menjadi dua. Al-hajbu bil wasfi, penghalang karena sifat. Penghalang karena sifat. Yang kedua adalah al-hajbu bisyakhsi, penghalang karena keberadaan. Keberadaan ahli waris yang lain. Keberadaan ahli waris yang lebih dekat. Kita ulang, penghalang seseorang bisa mendapatkan warisan ada dua, ada karena sifat dan ada karena keberadaan ahli waris yang lebih dekat. Penghalang karena sifat dulu sudah pernah kita sampaikan ada tiga ya. Barangkali masih ingat, tiga itu apa saja? Tiga itu adalah yang pertama perbedaan agama, yang kedua karena dia sebagai pembunuhnya, yang ketiga karena ahli waris atau orang yang atau si mayit adalah budak, karena perbedaan status antara yang merdeka dengan budak. Baik, ini sudah pernah kita bahas. Dan kalau dia terhalang karena sifat, maka dia halangannya total, terhalang total, tidak mendapatkan speser pun. Dulu sudah pernah kita bahas ini. Karena itu bagian ini tidak kita bahas di kajian seputar al-hajbu, karena dia sudah dibahas di pembahasan sebelumnya yang dikasih judul oleh para ulama dengan mani'ul irsi, penghalang terjadinya hubungan pewarisan, yaitu terjadi karena adanya tiga sifat yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan jatah warisan sama sekali. pembunuhan, beda agama, dan karena beda status, yang satu budak, yang satu orang yang merdeka. Baik, terus pembahasan al-hajbu ada di mana? Ada di poin yang kedua, yaitu karena keberadaan ahli waris yang lebih dekat. Ada 15 ahli waris dan yang laki-laki dan 10 yang perempuan, satu sama lain bisa saling menghalangi sebagaimana aturan yang ditetapkan dalam syariat kita. Baik, kemudian kita fokus ke bagian yang kedua, yaitu penghalang bisyaksi, penghalang karena keberadaan ahli waris yang lebih dekat. Pembagiannya seperti ini ya. Kalau kita perhatikan, dari sekian banyak ahli waris itu, yang jumlahnya ada 25 posisi dalam status kekeluargaan, maka di sana bisa kita bagi menjadi 4 ya. Jadi dilihat dari potensi halangan, potensi saling menghalang gitu aja ya. Dilihat dari potensi saling menghalang, saling menghalangi, halang menghalang atau halang menghalangi. Dilihat dari potensi saling menghalangi, maka ahli waris ada 4 jenis itu apa saja? Yang pertama adalah tidak bisa menghalangi, atau gini aja, tadi kita sudah punya istilah ya, hajib itu tadi apa? Penghalang. Ini penghalang. Yang kedua, mahjub. Kalau mahjub, terhalang, yang dihalangi. Hajib penghalang, mahjub yang terhalangi. Tolong dihafalkan ini. Yang pertama, tidak bisa menjadi hajib maupun mahjub. Dia tidak bisa menjadi penghalang dan tidak bisa terhalang, sehingga dia pasti dapat dan keberadaannya gak ngefek bagi yang lain. Maka mau hadir siapapun, adanya orang ini tidak akan memberikan pengaruh. Mereka adalah suami dan istri. Posisi dua manusia ini disendirikan, maka dia tidak menghalangi siapapun yang ada di sekitar mayit, baik saudaranya, pamannya, dan seterusnya. Karena itu kalau misalnya ada orang yang meninggal, si A meninggal, ahli warisnya suami dan paman, suami dan paman, maka suami dapat berapa? Di sini nggak ada anak, fokus saja dengan apa yang ada di sini. Ahli waris yang lain siapa aja nggak ditanya ya, fokus saja kepada kasus yang sudah tersedia. Suami dapat setengah, kenapa? Karena si A ini nggak punya anak. Paman dapat sisa. Kalau di sini nggak ada paman, adanya anak paman gimana? Ya nanti anak paman dapat sisa, karena dia keberadaan suami ini tidak memberikan pengaruh kepada ahli waris yang lain. Baik, maka ada suami, ada istri, tidak memberikan pengaruh kepada keberadaan saudara-saudaranya mayit, karena dia disendirikan. Baik, yang kedua, bisa menjadi hajib, bisa menjadi hajib. Saya kasih garis bawah hajib, hajib. Bisa menjadi hajib namun tidak bisa menjadi mahjub. Tidak bisa mahjub. Dia bisa menghalangi, tapi dia gak bisa dihalangi. Contohnya siapa? Contohnya adalah anak laki-laki, ibn. Contoh yang lain, ayah. Contoh yang lain, ibu. Tiga orang ini dia bisa menjadi hajib, tapi gak bisa jadi mahjub. Hajib bisa, mahjub dia gak bisa. Sehingga dia pasti selalu dapat, dan bahkan bisa menghalangi ahli waris yang lain. Ibn, anak laki-laki, ayah dan ibu. Jenis yang ketiga, kebalikan dari yang pertama. Tidak bisa menjadi, tidak bisa menjadi hajib, tapi bisa mahjub. Tidak bisa menjadi hajib, tapi bisa mahjub. Contohnya siapa? Dia bisa dihalangi, tapi dia gak bisa menghalangi. Contohnya nenek misalnya ya. Nenek bisa dihalangi ibu, tapi nenek tidak bisa menghalangi yang lain. Baik nenek dari bapak maupun nenek dari ibu. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain, saudara seibu. Dia bisa mahjub, tapi dia gak bisa jadi hajib. Jadi keberadaan dia dengan saudara-saudara yang lain, dengan paman itu gak ngefek, tapi dia bisa mahjub. Mahjub dengan keberadaan siapa? Dengan keberadaan ini. Ketika ada anak, dia mahjub. Bahkan ketika ada anak perempuan, dia bisa mahjub. Ketika ada ayah, ketika ada, kalau ada ibu gak mahjub ya. Ketika ada ayah, ada kakek, dia mahjub. Kemudian yang ke empat, dia bisa jadi hajib dan bisa jadi mahjub. Jadi berpotensi dua-duanya. Hajib bisa, mahjub bisa. Siapakah mereka? Mereka adalah selain yang tadi kita sebutkan, seperti saudara kandung, kemudian anak dari saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, saudara seibu ada di sini ya. Kemudian anak-anaknya, anak saudara kandung, anak saudara seayah, paman, anak paman dan seterusnya. Baik. Anda barangkali kalau harus menghafalkan seperti ini kelihatannya cukup rumit, tapi sebenarnya kata kuncinya itu tetap pada posisi ketika Anda menghafal ada bunuwah, ubuwah, ukhuwah, umumah. Kalau hafal bagaimana siklus ini dan hubungan kedekatan antara ahli waris dengan mayit, maka insya Allah dengan sendirinya kita tahu. Karena intinya adalah yang jauh menghalau yang dekat. Baik. Kemudian secara umum wanita itu tidak bisa menghalangi lelaki. Secara umum wanita tidak bisa menghalangi lelaki kecuali di kondisi tertentu. Nah, kondisi tertentu itu apa? Kondisi tertentu itu adalah ketika di sana ada asobah ma'al ghair. Masih ingat pelajaran kemarin, asobah ma'al ghair, mendapatkan jatah sisa karena dia dibersamai oleh wanita yang lain. Asobah ma'al ghair itu siapa? Asobah ma'al ghair hanya ada dua. Yang pertama, saudari kandung bersama bersama anak perempuan bintun, bersama bin, atau bersama bintul ibn, bersama cucu perempuan dari anak laki-laki, maka dia bisa mendapatkan asoba ma'al ghair. Yang kedua, saudari, saudari seayah bersama bintul bintun atau bintul ibn, bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, dia bisa menjadi asoba ma'al ghair. Nah, posisi asoba ma'al ghair itu menghalau laki-laki yang lebih jauh. Posisi asoba ma'al ghair menghalau laki-laki yang lebih jauh. Maksudnya gimana, Pak? Laki-laki yang lebih jauh. Kita gambarkan di sini ya. Saudari kandung. Siapa yang lebih jauh dari saudari kandung? Anda sudah jangan bicara paman. Paman itu terlalu jauh. Yang lebih jauh dari saudari kandung adalah saudari sebapak atau saudara sebapak. Kita ini menghalau laki-laki ya. Ini bisa menjadi hajib, bisa menjadi penghalang bagi laki-laki. Penghalang bagi ahli waris laki-laki. Jadi secara umum bahasanya ahli waris perempuan itu tidak menghalangi ahli waris laki-laki, selain dalam kondisi tertentu diantaranya ini. Coba Anda masih ingat tadi, mayit, usul, furu'. Usul, furu'. Usulnya yang laki-laki tidak ada. Adanya tinggal yang perempuan. Usul tidak ada ini, ini tidak ada. Adanya tinggal furu' yang perempuan. Bintun, bin, ada bin, ya, bintun, anak perempuan. Saudara laki-laki nggak ada, adanya saudari, saudari, saudara perempuan ya, kandung, syakikoh, adanya saudari syakikoh, plus saudara, saudara seayah, saudara seayah. Sudah? Maka bin dengan saudari syakikah ini nanti asobah ma'al ghair, sehingga saudari, saudara seayah, saudara seayah mahjub. Baik, saudari seayah, saudari seayah, siapa yang lebih jauh dari saudari seayah? Yang lebih jauh adalah paman, karena setelah seayah lari ke paman, yang lebih jauh adalah paman. Sehingga kalau di sini ada saudari seayah, ini tidak ada ya, kasusnya ini tidak ada. Karena kalau saudari seayah ada saudari, saudara seayah, nanti jadi asobah bil ghair. Saudari seayah, kemudian di sini ada paman. Maka keberadaan saudari seayah dengan bin menghalau paman. Pusing? Ah, insya Allah tidak. Asal Anda fokus. Betul. Jadi asobah ma'al ghair itu menghalau yang lebih jauh. Menghalau yang lebih jauh. Yang lebih jauh itu bisa menghalau laki-laki yang lebih jauh ya. Bisa saudara seayah atau paman. Asobah ma'al ghair itu menghalau lelaki yang lebih jauh, saudara seayah atau paman. Baik. Saya bertawakal kepada Allah, semoga Anda bisa paham semuanya, dengan berusaha untuk memahami tingkat kedekatan seperti ini ya. Kalau semuanya laki-laki, maka yang dekat, yang dekat menghalangi yang jauh. Seperti kemarin kita sudah sampaikan ya, saya ulang skema ini lagi. Usul dengan furu', ya. Usul dengan furu' bisa gak saling menghalau? enggak bisa. Enggak bisa. Sehingga ayah dengan anak enggak bisa saling menghalau. Ya. Bisanya adalah saling menghalau karena masalah kedekatan. Di tahapan kedua dia terhalau dengan tahapan satu, cucu terhalau dengan anak. Di tahapan yang jauh kakek terhalau dengan bapak. Ini bisa. Tapi kalau antara furu' dengan usul saling menghalau, enggak bisa. Baik. Nah, yang menjadi pembahasan adalah ketika tidak ada usul yang laki-laki, enggak ada usul yang laki-laki, tidak ada usul yang laki-laki dan enggak ada furu' yang laki-laki. Nah, masalah mulai berkembang di sini. Kalau sudah ada saudara, adanya cuma saudara. Ya. Kemudian di sana ada paman. Ada paman. Baik. Siapa yang lebih dekat saudara dengan paman? Saudara lebih dekat, menghalangi paman. Ya. Kemudian gimana kalau tidak ada saudara laki-laki, adanya perempuan? Ya. Yang laki-laki enggak ada, adanya perempuan. Nah, itu juga jadi masalah lagi. Makanya kalau warisan itu hanya bahas usul dan furu' saja, insya Allah secara perhitungan cepat dan gampang. Kalau sudah masuk ke saudara, nah ini perlu sedikit kehati-hatian. Tolong diperhatikan, ada enggak di sana furu' yang perempuan, cucu dan seterusnya. Tapi perempuan tidak bisa menghalau laki-laki kecuali dalam kondisi ini. Wallahu a'lam. Baik. Dan alhamdulillah saya sudah menyediakan tabel jatah warisan dengan menyebutkan nama ahli waris, kemudian jatahnya bisa di zoom. Ada nama ahli waris, kemudian jatahnya, lalu syaratnya. Syarat dia bisa mendapatkan jatah seperti itu bagaimana? Kemudian hajibnya, siapa yang menjadi penghalangnya? Contoh misalnya di sini, ayah dia bisa mendapatkan asobah. Dengan syarat tidak disebutkan di sini ya. Kalau misalnya mau disebutkan ya, dengan syarat tidak ada anak laki-laki. Penghalang ayah adalah tidak ada ya, kecuali keberadaan anak laki-laki sehingga dia enggak bisa dapat asobah. Tapi ayah tidak dihalangi secara total oleh anak laki-laki. Dan seterusnya. Baik. Saya kelupaan untuk memberikan pembahasan ini ya. Jadi hijab bisyakhsi penghalang karena keberadaan ahli waris itu sebenarnya ada dua. Penghalang karena ahli waris ada dua. Ada hijab hurman, ada hijab nuqsan. Hurman tulisannya gimana? Hurman. Nuqsan. Gimana? Hurman. Yang betul hurman. Ganti. Wazannya fu'lan ya. Hijab hurman. Ini penghalang total. Penghalang total. Contohnya Pak, contohnya kakek terhalang ketika di situ ada ayah. Cucu terhalang ketika di situ ada anak laki-laki. Itu namanya hijab hurman. Kemudian hijab nuqsan. Ini bukan penghalang, ini bukan penghalang total, tapi dia pengurang, pengurang jatah. warisan. Contohnya, ya, suami dia bisa mendapatkan setengah, pilihan yang kedua seperempat. Ini jika mayit nggak punya anak, yang seperempat jika mayit punya anak. Nah, yang tadi kita sampaikan itu adalah hijab hurman. Kita belum menyinggung hijab nuqsan. Hijab nuqsan kembali kepada tadi, keberadaan ahli waris yang mengurangi jatah ahli waris yang lain. Contohnya suami yang awalnya bisa dapat setengah, tapi karena mayit punya anak dapat seperempat. Contoh yang lain, ibu misalnya, atau istri. Istri bisa dapat seperempat atau seperdelapan. Istri, dia bisa dapat seperempat atau seperdelapan. Ketika mayit tidak punya anak seperempat, kalau mayit punya anak seperdelapan. Ibu, dia bisa dapat sepertiga atau seperenam. Kalau mayit tidak punya anak dan jumlah saudaranya satu, ya, jumlah saudaranya cuma satu, maka dia dapat sepertiga. Kalau jumlah saudaranya ada lebih dari dua ke atas, dapat seperenam. Atau ketika mayit punya anak, dia dapat seperenam. Nah, rincian ini sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 11-12. Maka sangat penting kalau misalnya Anda belajar warisan, ayat itu dihafalkan, dibaca berulang-ulang, diterjemahkan, terjemahannya dibaca juga, kemudian Anda buat rincian. Menurut ayat ini ibu dapat sekian jika, ibu dapat sekian jika. Baik. Nah, di tabel ini juga kita sediakan keterangan tentang itu. Ya, misalnya dapat seperenam jika apa, bapak bisa dapat seperenam plus taksib, plus bisa mendapatkan asobah ketika ada syarat tertentu. Nah, di syaratnya inilah kami sebutkan ketentuan hijab nuqsan. Baik, tabel ini belum bisa kita bagikan, karena kalau sebatas membaca tabel tapi kalau tidak tahu teorinya dan pengantarnya, sama saja. Saya kira juga susah untuk bisa dimengerti dan dipahami. Sehingga sebenarnya yang lebih mendasar bukan mendapatkan tabel seperti ini, yang lebih mendasar adalah Anda mengikuti alur beberapa pelajaran yang kemarin sudah kita sampaikan, barulah untuk memanfaatkan tabel ini Anda bisa menggunakannya. Ibarat sebuah senjata, kalau Anda tidak pernah melakukan latihan pengantar, lalu Anda dikasih pedang, Anda gak bisa menggunakannya. Anda dikasih apa misalnya tongkat senjata, Anda gak bisa menggunakannya, percuma saja. Makanya pelajari dulu pengantarnya, baru insya Allah akan bisa dengan mudah memahami penggunaan tabel ini. Baik, dan sudah dibagikan contoh soal, coba dilihat di Telegram. Saya sudah mengirim ke Telegram kru. Ini ada beberapa contoh soal ya. Coba kita bahas bareng-bareng. Saya hapus dulu. Ada sebuah keluarga tanpa anak. Ketika si A meninggal, ahli warisnya suami, kemudian anak perempuan. Saya langsung gunakan istilah begini aja ya, bintun, biar lebih ringkas. Saudara seibu, saudara seibu, berarti apa? Akhun li saudara seibu, akhun li kemudian ibu, lalu paman dari bapak, am. Baik. Pertanyaannya, siapa yang mahjub dan siapa hajibnya? Siapa yang mahjub, siapa hajibnya? Tidak semua istilah ini saya terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Seperti suami sudah ringkes, maka saya tulis saja suami. Ayah enggak saya terjemahkan karena dia sudah ringkes. Ibu, saya biarkan jadi ibu. Tapi kalau saudara laki-laki seibu, nah biar lebih ringkes gini aja. Paman dari bapak, am. Ya. Biar lebih ringkes. Baik, siapa yang termahjub dan siapa yang menjadi hajib? Yang mana yang termahjub? Suami dapat? Dapat? Seperempat. Ya? Suami dapat? Hah? Belum, angka-angkanya belum. Nah, gini dapat dan tidak dapat. Suami dapat, saya kayak yang dapat dikasih centang ya. Dapat kasih centang. Suami dapat centang. Bintun dapat, pasti dapat centang. Ahli saudara seibu. Ya, kalau menyamping jika ada furu, ada anak, dia enggak dapat silang. Ibu enggak bisa dihalangi, dapat. Paman, paman, ya, enggak dapat. Kenapa? Ada? Bisa enggak? Baik. Ada bintun, bintun tidak menghalangi paman. Jadi dia dapat sebagai al-sobah. Maka yang terhalangnya adalah ahli dihalangi oleh bintun. Soal, sudah di-share. Baik. Karena tadi ahli itu dia bisa termahjub tapi enggak bisa menjadi hajib. Ibu tidak menghalangi paman, bin tidak menghalangi paman. Sudah? Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Kalau ada seperti ini, jangan sampai tanya ya, ahli warisnya itu jenis kelaminnya apa, Ustaz? Waduh, terlalu jauh ya. Dan pernah saya membuat soal seperti itu, terus ngerjakan bingung, itu ahli waris yang mayitnya jenis kelaminnya apa? Nah, sudah jelas ada suami, ini masa laki-laki yang ngambil. Baik, kasus kedua. Ketika Wati meninggal, keluarga yang berduka adalah neneknya yang merawat Wati. Di antara ahli waris Wati, ibu, saudari kandung, saudara laki-laki seayah, keponakan dari saudara lelaki kandung, siapa yang mahjub, siapa yang hajib. Baik, kita coba tulis ya. Wati mati. Keluarganya, bukan ahli warisnya ya. Keluarganya siapa saja? Pertama nenek yang merawat Wati. Yang kedua ibu. Yang ketiga saudari kandung. Saudari kandung gimana? Ukhtun syaqiqah. Panjang. Saudari kandung lebih pendek ya sebenarnya. Ukhtun syaqiqah. Kemudian saudara laki-laki seayah. Saudara laki-laki seayah. Ah li'ab. Ah li'ab. Kemudian Berarti di sini bapaknya Wati poligami ya, dia punya saudara seayah. Keponakan dari saudara laki-laki kandung. Keponakan dari saudara laki-laki kandung. Ibnul Akh Syakik. Keponakan dari saudara laki-laki kandung. Ya. Siapa yang mahjub, siapa hajibnya? Siapa yang mahjub, siapa yang hajibnya? Coba kita urutkan ya. Kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nenek dapat enggak? Tidak, dia mahjub. Mahjubnya dengan siapa? Saya kasih nomor 2 nih. 2. Ibu dapat? Dapat. Ukhtun syakikah. Saudara perempuan kandung. Dapat enggak? Dapat enggak? Dapat. Tidak termasuk. Ahli ab, dia dapat. Ibnu Ah Syakikah mahjub dengan ahli ab. Ya. Sudah? Ini bukan X ya. Nanti X min 2 kalikan X min 4 berapa? Baik. Semoga bisa dipahami. Nah, kalau kita sering latihan seperti ini, insya Allah akan terbiasa untuk memahami banyak kasus. Sekarang contoh yang lain. Di sini kasusnya saya kasih nama Ah Mubarak. Si A meninggal. Si A lagi ya. Si A, ahli warisnya satu, dua anak perempuan. Nomor dua, cucu lelaki dari anak lelaki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ibn. Dan cucu perempuan dari anak lelaki. Cucu perempuan dari anak lelaki. Bintul ibn. Sudah? Siapa yang mahjub, siapa yang hajibnya? Dua anak perempuan, dapat? Dapat. Dua anak perempuan itu bisa memahjub bintul ibn. Bisa memahjub cucu. Cucu perempuan. Tapi karena ada ibnul ibn, maka ini terangkat menjadi asobah bil ghair. Sehingga di sini menjadi asobah bil ghair. Dia menjadi asobah karena keberadaan yang lain. Sehingga ibnul ibn jadi asobah. Ini ikut jadi asobah dengan keberadaan yang lain. Nah, para ulama mengatakan, andaikan gak ada ini, maka bintul ibn mahjub dengan nomor satu. Tapi karena ada ibnul ibn, cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka dua ini terangkat dan dia jadi asobah bil ghair. Maka ibnul ibn dalam kasus ini disebut dengan akhun mubarak. Akhun mubarak ya, saudara yang memberkahi. Andaikan gak ada ini mahjub. Kasus tadi yang nomor 2 tidak ada. Nomor 2 ini? Ini? Sisanya kembali ke dua anak perempuan. habis. Jadi dia dapat semuanya. Jadi rot, dia dapat rot nanti ya. Kadang ada apa? Ya, jadi dia 2/3 bil fardhi jatah yang ditetapkan, kemudian sisanya 1/3 raddan. Radd itu kan kalau ada sisa, dia dikembalikan kepada ahli waris yang ada. Sehingga yang bukan ahli waris ini mumpung ada sisa bagikan, enggak. Enggak berlaku seperti itu. Maka dia diberikan sisa, diberikan sisanya raddan. Walaupun ada bintul ibn. Saya ulang ya, kasusnya tidak ada ini ya. Si am ahli waris meninggal, lalu yang mendapatkan ahli warisnya adalah 2 anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki, bintul ibn. Ini enggak dapat. Ini termahjub dengan nomor 1. Dia terhalang dengan nomor 1. Walaupun ada sisanya. Ini dapat berapa? Ini berdasarkan teks Al-Qur'an dapat 2/3. Terus sisanya kemana yang 1/3? Sisanya diserahkan ke sini juga. Itu kalau ada 2 anak perempuan, sementara tidak ada ahli waris yang lain yang laki-laki. Kalau ada ini, misalnya yang 3 ada akhun, akh syakik, saudara laki-laki. Nanti ini dapat sisanya. Eh? Saudara laki-laki. Kalau ada saudara anak-anak laki-laki udah habis. Wallahu a'lam. Baik. Ya, belajar warisan kalau mengandalkan hafalan memang agak berat karena terlalu banyak yang dihafalkan. Tapi ketika kita belajar dengan menggunakan beberapa pendekatan ya, seperti teori kedekatan, kemudian teori aulawiyah, siapa yang lebih diunggulkan dibandingkan yang lain, teori hijab dan mahjub, insyaallah akan lebih mudah. Baik. Untuk pertemuan berikutnya kita sudah bisa mulai, dan nanti kita mengacu pada ini ya, insya Allah ini akan saya bagikan ke teman-teman. Tapi coba nanti kita apa teknis pembagiannya seperti apa, nanti kita akan bicarakan dengan tim ya. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.